kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana, janda mana tuan sana. Janda yang putih, janda yang putih berambut pirang. Sakita, ambil anaknya, ambil mamanya.